spesial bareng-bareng DSA Record Zera OAOE Inasta Sano Sano. Tarik cabrutin. Senatian aku rung suwe kenal sliramu, sing tak rasa kitang sa kelingan esa.